Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ikhwan, ini adalah pertemuan perdana kita dari kajian kitab Zahiratul Tabdi wa Tafsik wa Tafjir wa Takfir. Ya, yaitu zahirah fenomena tabdi membid'ahkan, tafsik memfasikkan orang lain, takfir dan mengkafirkan orang lain. Ya, maka bab-bab ini adalah bab yang berbahaya semua. Ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala rajul li akhihi," apabila seseorang berkata kepada saudaranya, "Ya kafir," "faqad ba'a bihi ahaduhuma." Apabila seorang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan tersebut kembali kepada salah satu dari keduanya. Di kajian kita sebelum ini, yaitu kajian kitab Raf'ul Malam, kita telah membacakan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antaranya beliau mengutip hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, "Man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi." Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka seolah-olah dia membunuhnya. "Wa man qadhafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi." Siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka seolah-olah dia membunuhnya. Maka kata para ulama, di antara Al-Qurtubi rahimahullah taala, "Babut takfir babul khatir." Bab mengkafirkan orang lain adalah bab yang berbahaya. Namun bukan berarti dengan adanya ancaman seperti ini kita jadi abstain, tidak mengkafirkan orang lain. Oh, yaitu orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah melakukan perbuatan kekufuran yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu jelas-jelas kafir, kita tidak katakan kafir, maka justru kita yang kafir. Ya, kata para ulama, "Man barang siapa yang lam yukaffir musyrikin, man lam yukaffir musyrikin." Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekufuran mereka. Ya. Au shahhaha madhabahum, atau malah membenarkan madhab mereka, kafara ijma'an. Maka dia kafir berdasarkan konsensus para ulama, berdasarkan ijma. Maka yang diinginkan di sini adalah proporsional. Ya, yaitu adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikan orang yang secara zahir karena kita tidak menghukumi perkara batin. Rasulullah SAW pun menghukumi secara zahir, kaum munafikun, mereka kafir. Tetapi tatkala mereka menampakkan iman, maka Rasulullah memperlakukan mereka sebagaimana perlakuan kepada kaum mukminin. Ya. Maka kita menghukumi orang secara zahir, kalau dia muslim kita anggap dia muslim. Sampai nampak secara zahir jelas terang benderang kekafirannya, maka kita katakan dia kafir, dan inilah sikap yang profesional. Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Tidak tafrid, tidak ifrat. Tidak menggampangkan, tidak terlalu ekstrim. Tidak menggampangkan semua orang yang terjatuh ke dalam kekufuran kita katakan dia mukmin. Atau tidak seperti khawarij yang gampang mudah mengkafirkan orang lain. Maka mukmin hanya mengkafirkan orang yang telah terjatuh ke dalam perkara yang Allah dan Rasulnya telah mengkafirkannya. Oleh karena itulah Syekh Al-Utsaimin sering berkhutbah ketika beliau berkhutbah mengenai hukum murtadnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, ketika beliau menjelaskan orang yang meninggalkan sholat, murtad keluar dari Islam, hilang semua hak-hak Islam. Kalau dia mati tidak boleh dimatikan, tidak boleh dimandikan, dikafankan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dia punya pasangan dicerai, wajib dipisah, dan seterusnya dari konsekuensi ya, mengkafirkan. Maka Syekh mengatakan, "Kaifana tahayyab?" Kenapa kita mesti takut? "An nukaffira man kaffarahu Allah wa rasuluh." Kenapa kita mesti khawatir untuk mengkafirkan orang yang jelas-jelas telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini maka butuh ilmu. Orang yang jelas-jelas telah terjatuh ke dalam kekafiran. Nah bid'ah juga demikian. Bid'ah. Kalau kita menghukumi orang itu berdasarkan ya, zahirnya. Kalau dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, itu pun belum serta-merta dia disebut sebagai mubtadi. Hingga dilihat dulu bid'ahnya itu sebagai bid'ah apa. Apakah bid'ah yang dipersisihkan atau tidak. Ya. Oleh karena itulah Syekh Al-Albani menyatakan, man badda'a musliman fa imma ayyakuna hadal muslimu mubtadi'an. Ya. Wa illa fahuwa al-mubtadi'u. Ya, kata Syekh Al-Albani, siapa yang membid'ahkan seorang muslim, maka bisa jadi muslim yang dituduh bid'ah tadi, itulah dia benar mubtadi'. Wa illa, tapi kalau enggak, yang dia tuduh itu bukan ahli bid'ah, fahuwa mubtadi', maka yang nuduh inilah ahli bid'ah. Karena kembali kepada dia. Syekh Al-Albani menyatakan komentar beliau ini ketika mengomentari hadis Nabi, yaitu hadis Nabi SAW yang Nabi SAW bersabda, apabila seorang berkata kepada saudaranya, idza qala rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kalimat kekafiran itu akan kembali kepada salah satu dari kedua. Maka bid'ah juga demikian. Kita mengatakan orang lain bid'ah, mubtadi', maka ucapan mubtadi' akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ternyata itu bukan bid'ah yang disepakati, maka bisa jadi kembali kepada dia. Iya dan bila. Maka buku ini sangat penting sekali untuk dibaca, untuk dipelajari, agar kita bersikap profesional, yaitu di atas bimbingan ilmu, di atas keadilan, di atas sikap insaf, ya, di atas ketakwaan, dan ini butuh ketakwaan. Oleh karena itulah kalau kita belajar mustalah, yaitu pada bab jarh wa ta'dil, ini dibutuh sikap takwa. Ya, tidak ada tendensi pribadi, tidak ada yang namanya dendam kesumat dan yang lainnya, ini murni karena agama. Murni karena agama. Tapi kita langsung saja masuk ke halaman berapa ini? Mukadimahnya halaman 5 ya. Nah. Halaman 5 lihat. Nah. Ya, tafadhal. Dibaca di sini Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Yakubun nasu finna, ya. Wahal yakubun nasa nasu nasu anas. Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Nah. Summa hasbuk. Nah, cukup dulu. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan, penulis kitab ini, dimulai ini mukaddimah setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, ya innalhamdalillah dan seterusnya. Namun perlu dipahami yang namanya mukaddimah itu enggak mesti khutbatul hajah. Ya. Mukaddimah enggak mesti pakai khutbatul hajah. Pakai cukup dengan memulai nama Allah, memuji Allah, berselawat. Ya. Baik. Karena itu kita lihat di buku-buku para ulama, semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab cuma memulai dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Sudah cukup begitu. Nah, nah kemudian beliau membawakan ayat ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, ini mengenai lisan ini. Dan ucaplah, ucapkanlah ucapan yang sajid, yang benar. Maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan memperbaiki amar kalian dan mengampuni dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Kemudian beliau membawakan ayat lagi, yatalaqqa ya. Oh ya, bawah atas dulu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat padanya yaitu dua malaikat, bukan Allah. Ya. Kami di sini dua malaikat yang mencatat amal, yang memiliki sifat raqib atid. Lebih dekat padanya daripada hablil warid. Ya. Ya, daripada urat lehernya. Id yatalaqqa al-mutalaqiyan. Ketika dua malaikat duduk anil yamin wa anil shimal di sisi kiri kanan, qa'id, duduk mencatat amal dia. Ya, Allah berfirman, id talaqqaunahu bi al-sinatikum. Ingatlah di waktu kalian menerima hadisul ifk, berita bohong dari mulut ke mulut. Ya, wa taquluna bi afwahikum. Kalian mengucapkannya dari mulut-mulut kalian. Ma laisa lakum bihi ilm. Yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Wa tahsabunahu hayyinan. Kalian menyangka ini ringan. Wa huwa indallahi al-'adzim. Wa huwa indallahi al-'adzim. Padahal itu sisi Allah sangat berat. Ya, sangat besar. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, lamma bayyana li Mu'adin, tatkala beliau menjelaskan kepada Mu'ad abwabal khair, tentang pintu-pintu kebaikan. Qalalah, maka beliau bersabda, ala adulluka ala malaki dzalika kulli. Maukah aku beritahu kepada engkau tentang ya, tiang-tiang penyangga itu semua, kunci ya. Maka kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, mawa ya Rasulullah. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi lisanihi nafsi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisan beliau sendiri, mulut beliau sendiri. Qal kuffa 'alaika hadha. Jaga ini, kata Rasul. Fakultu ya Rasulullah, maka kata Mu'ad, ya, wahai Rasulullah, a inna lamu akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa, diadab dengan ucapan, dengan apa yang kita ucapkan? Kata Nabi, sakilat ka ummuk. Ya, kesian ibumu wahai Mu'ad. Ini adalah kalimat teguran dari orang-orang Arab. Ya, dahulu. Wahal yakubun nas binar ala wujuhihim. Ya, au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukankah manusia mereka ditelungkupkan atau yukabbu ya. Di finar, ditelungkupkan di neraka. Ya. Ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka atau dalam ayat yang lain, ala manakhirihim. Ya, di atas tengkuk-tengkuk mereka illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena hasaid panen-panen, artinya ucapan lisan mereka yang dipanen oleh lisannya. Allah musta'an. Ya, nah ini mukadimah yang dibawakan oleh Syekh di sini berupa ayat maupun hadis terkait menjaga lisan. Nabi SAW bersabda, inna min arbar riba al istitalatu fi irdil muslim bi ghairil haqq. Di antara riba yang paling riba ialah menjulurkan lisan untuk mencela kehormatan seorang muslim tanpa hak. Dia muslim dibilang kafir. Dia sunnah dibilang mubtadi. Dia sunni dibilang ya hizbi manhajnya bermasalah. Nah, ini enggak main-main ini. Emangnya ini ringan di sisi Allah? Ya. Emangnya ringan? Siapa yang ngomong ini ringan? Berani ngomong ini ringan? Ya. Kata Nabi kan ini berat ini. Ya, ini berat ini. Ya, wa tahsabuna hayinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian anggap itu ringan, padahal di sisi Allah itu azim. Mukmin sunni dicap bermasalah manhajnya. Nah, ini berarti mencurigai agama dia tanpa hak, tanpa hak, tanpa hujjah. Ya. Nah, ini beredar sekarang dari kalangan juhala yang memperturutkan hawa nafsunya. Hai barakallahu fikum. Summa amma ba'd. Kemudian lanjut lagi di sini. Ya. Tafadhol, Pak Majid. Qala al-Malikul Amin ta'ala, "Tuma amma ba'd. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad amara hadhihi al-ummata bil ijma'i wal i'tilafi wa nahaha 'anil tafarruqi wal ikhtilafi kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daa'a fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takunun ummati yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika humul wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim wa qala innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amrahum ila Allah thumma yunabbihuhum bima kanu yaf'alun wa laqad sara sadru hadhihi ummati min as-sahabati wat tabi'ina wa laqad sara ulang wa laqad sara sadru hadhihi al-ummati min as-sahabati wat tabi'ina wal quruni wal mufaddalati ala hal ala hadha al-manhaj alladhi amarahum Allah subhanahu wa ta'ala bisiri alayhi bisairi alayhi fakanu ikhwatan mutahabina fakanu ikhwatan mutahabina mutanasirina muta'alifina kama qala Allah ta'ala kama qala Allah linnabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ayyi yadaka binasrihi wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim wa qad wasafahum Allahu azza wa jalla bi qawlihi ya ayyuhal ladhina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Ya, kemudian Syekh Shalal Fauzan menyatakan fa inna Allah qad amara hadhihi ummata bil ijtima' wal i'tilaf. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat ini untuk bersatu, untuk i'tilaf. Ya, satu hati, sepakat. bersatu. Wa nahaha, dan Allah melarang umat ini anit tafarruq, untuk berpecah belah, wal ikhtilaf, dan berselisih. Sebagaimana Allah firmankan, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian, bertakwalah kalian pada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna, dan janganlah sekali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian berislam. Wa'tasimu, dan berpeganglah kalian bihablillah, di atas tali Allah, yaitu di atas la ilaha illallah jami'an, semua. Jadi bersatunya itu di atas tauhid. Kalau bersatu kumpul yang satu jahmiyah, satu kuburiyun, satu sufi, gula tasawuf, nah ini enggak bakal nyambung. Enggak bakal nyambung. Maka bersatu mesti di atas tauhid. Bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah. Wadhkuru ni'matullah 'alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an, jika kalian dahulu, ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, ya, di Madinah sebelum datangnya dai Mus'ab bin Umair, mereka dahulu 40 tahun berperang tawuran gak jelas, ya. Suku Aus dan Khadraj yang ada di Madinah, suku Aus dan Khadraj di Madinah, ya, tiap hari tawuran. Selama berapa? 40 tahun. 40 tahun. Ya. Yahudi yang ada di sana, yang suplai senjata. Sana tawuran, yang suplai senjata, yang jual. Ya. Nah, kemudian datang dai. Yang dia datang ke Mekah, orang Madinah, Mus'ab bin Umair. Ya, dari Mekah kemudian datang pulang ke kampungnya ke Madinah, mendakwahkan Islam. Ya, sehingga mereka menerima Islam, akhirnya mereka dipersatukan oleh kalimat la ilaha illallah. Jangankan bersatu sesama mereka, bahkan ketika sahabat dari Mekah bersama Rasulullah hijrah sallallahu alaihi wasallam, hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, mereka bisa bersatu dengan muhajirin. Jangankan sesama mereka, dengan muhajirin pun mereka bersatu. Nah, ini subhanallah. Kalau ini iktisamnya ini bihablillah, itu di atas tali Allah, la ilaha illallah. Tapi kalau bukan di atas tauhid, persatuannya semu. Maka bersatu itu di atas la ilaha illallah. Tidak mungkin kita menggandengkan tangan kita, di sebelah kita kuburiyun. Nah, kuburiyun. Kita menyatakan beribadah hanya kepada Allah, berdoa enggak boleh kepada Allah, dia katakan boleh berdoa, diberikan doa tersebut, diberikan kepada orang soleh. Nah, ini enggak mungkin. Apa yang mau bersatu? Nah, ini kedustaan kalau dikatakan dapat bersatu yang demikian. Dan ingatlah nikmat Allah ketika kalian dahulu ya bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya, maka kalian pun menjadi ya, ikhwan, ya, menjadi orang bersaudara dengan nikmat Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian sebelumnya telah berada di tepi jurang-jurang neraka. Fa anqadakum minha, Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya, agar kalian ya la'allakum tahtadun, agar kalian mengambil petunjuk. Wal takum minkum, dan hendaknya di antara kalian ummatun, ada sekelompok umat yang yad'una ilal khair, yang mendakwahkan kepada kebajikan, wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wala takunu minal kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah keterangan bayyinat datang kepada mereka. Ulaika lahum adzabun adzim, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah adab yang sangat besar. Ya. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum. fi syai. Dan orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka pun menjadi syiah, menjadi syiaan, menjadi beberapa kelompok-kelompok, lasta minhum bi syai, maka engkau wahai Nabi bukan bagian dari mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya nanti urusan mereka itu di tangan Allah. Summa yunabbiuhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan. Walaqad sara sadru hadhil ummah, dan sadru, awal dari umat ini, dari kalangan sahabat tabi'in yang mereka adalah al-qurun al-mufaddalah, generasi yang terbaik, mereka telah menempuh sara, berjalan ala hadal manhaj, di atas manhaj ini. Alladhi amarahumullah, yang Allah perintahkan, bisairi alaihi, untuk berjalan di atasnya. Fakanu ikhwatan mutahabbina, maka mereka menjadi bersaudara yang saling mencintai. Khalid ibn Walid, panglima musyrikin Quraisy di Uhud, yang memporak-porandakan pasukan kaum muslimin di Uhud. Ya, Khalid ibn Walid lah waktu itu yang paling bertanggung jawab waktu itu atas kekalahan kaum muslimin. Kemudian dia bertaubat masuk Islam dan dia menjadi sahabat Rasulullah. Para sahabat mencintainya. Udah enggak ada lagi dendam kesumat. Enggak ada lagi tendensi pribadi. Enggak ada lagi. Ya, semuanya sudah bersaudara. Mana lagi berikutnya? Ya, mutanasirin, saling tolong menolong. Muta'alifin, saling bersatu. Sebagaimana Allah firmankan, "Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah yang telah memperkuat engkau dan menolongnya dan juga kaum mukminin, wa'allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau menginfakkan semua harta yang ada di bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan sanggup menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, namun Allah lah yang menyatukan hati mereka. Innallaha azizun hakim. Ayat ini ya dikatakan oleh para ulama ketika salah seorang dari kalangan tabi'in, ya Mujahid atau siapa saya lupa, antara Mujahid atau Qatadah, berjumpa dengan temannya, ya kemudian bersalaman, dan dia mengatakan, seorang tabi'in ini adalah amalan yang besar. Kata lawannya, loh ini ringan, cuma salaman doang, senyum, mengucapin salam, jabat tangan, saling senyum. Wah, dibalas pakai ayat ini. Ini berat. Ya. Allah berfirman, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim." Seandainya engkau menginfakkan semua harta semua, engkau tidak akan mampu menyatukan mereka. Kita ini enggak bakal bisa bersatu. Ya, saling senyum, sapa. Ya. Saling guyon antara Marwanto Abu Aqilah. Nah, gak bisa. Ya. Namun Allah yang menyatukan hati kita. Ya. Waqad wasafahumullah, dan Allah telah mensifati mereka dengan firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi," wahai orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, "fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah," maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya, mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, bersikap lembut terhadap orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ini jangan terbalik. Sama tetangga kita yang Cina, yang kafir, maksudnya Cina kafir, bukan Cina muslim. Ya, tetangga kita yang Batak kafir, Manado kafir. Kita ramah, Mbak, monggo. Tapi sama muslim, wah, beda manhaj. Nah ini terbalik ini. Ya. Menyimpangnya muslim, selama dia gak murtad, maka dia punya hak untuk kita cintai. Tapi kalau dia udah murtad, hilang itu semua. Kadar kecintaan kita, kadar wala kita kepada dia sesuai dengan kadar iman dia kepada Allah. Setinggi iman dia, maka setinggi pula wala kita kepada Allah, kepada dia. Ya, jangan terbalik. Ya. Sama orang-orang kafir, monggo Pak, iya Pak, iya Pak. Kalau muslim enggak tegur, nah beda manhaj. Beda radio. Allah musta'an. Ya. Sesuai kadar iman dia. Kalau dia masih ada iman, iman. Saya enggak mau negur dia kenapa? 212 sih dia. Wah. Saya anti 212. Duh. 212 murtad semuanya. Enggak. Ya udah masih ada wala. Masih ada wala ketika mereka tempur sama kafirin, sama kafirin dari kalangan sekuleris, liberalis, pluralis. Mereka fight ya, Ghazul Fikri. Perang pemikiran dengan kalangan-kalangan ya neo-nasakom. Neo-nasakom. Pelanjut neo-nasakom. Ya. Dari itulah pahamnya. Ya, yang diusung oleh nenek banteng. Nah, kita ini mesti berada di barisan kaum muslimin. Dukung dia atau minimal pro dia. Enggak boleh malah kita rasain lu. Nah, ini iman apa-apa ini? Al-walaknya enggak ada. Baroknya terhadap kufar enggak ada. Ini aneh. Ini memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu dia karena udah bermusuhan ini sama si 212. Eh lupa, 212 masih punya iman. Lupa. Akhirnya barok terhadap 212 totalitas. Subhanallah. Ini manhaj siapa ini? Ini manhaj siapa? Allah musta'an. Jangankan mukmin dengan mukmin, kafir dengan kafir aja. Lihat Persia sama Romawi perang. Rasulullah ada kecondongan kemana? Ke Romawi. Kenapa? Ada dekatnya mereka kepada Islam. Walaupun dua-duanya kafir, tetapi Romawi ahlul kitab. Persia penyembah api. Ya. Romawi kenal Allah. Persia enggak kenal Allah sama sekali. Ya, ahlul kitab menyatakan yang menciptakan adalah Allah. Memberi rezeki Allah. Tapi nyembahnya anak Allah. Versi mereka. Kalau Persia enggak kenal sama sekali. Semua kebaikan cahaya, semua keburukan adalah kegelapan. Udah itu aja. Cahaya itu sumbernya api. Mereka nyembah api. Nah, Rasulullah pro mana? Pro mana? Romawi. Masa muslim tempur sama kafirin kita enggak ada pro-pronya. Ah, dua-duanya enggak benar. Loh, kok dua-duanya enggak benar? Ini enggak benar. Ini yang enggak benar, ya. Dan saya selalu ya mengkritisi keras hal ini. Ini bukan manhaj salaf, ya. Enggak kayak begitu. Manhaj salaf itu adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ini jangan terbalik. Ya, jangan a'izzatin 'alal mu'minin, adillatin 'alal kafirin. Ini Allah musta'an. Ini kebalik kalau kayak begitu. Baik, berikutnya lanjut dibaca. Fadal, siapa? Bahrul. Bahrul antum ini bapaknya Fikri ini. Oh. Bapak Fikri. Ya kan? Udah duga kan bapak kayak begini. Masih pantas tuh bapaknya Fikri. Ah. Ah. Teh, Fadal Bahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahimahu bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asri sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kadhalika akhraja shatrahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu yu'jibu zurra'a yaghinu bihim al-kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر wal huma. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kana salafu hadhihi al ummati min as sahabati wat tabi'ina wal quruni al mufaddalati متمسكين بهذا المنهج الرباني عاملين به في أمور حياتهم كلها ولذلك عندما حدثت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم لم يكفر بعضهم بعضا ولا فسق بعضهم بعضا ولا بدع بعضهم بعضا بل مع قتالهم ما شجر بينهم كانت الأخوة باقية كانت الأخوة باقية فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق والتبديع فما كان يسبي بعضهم بعضا وما تكلم أحد في عقيدة الآخر ودينه بل كانوا إخوة متحابين فيما بينهم بل عندما ظهرت أصول الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة خالفوا هذه الفرق ولم يتركوا هذا المنهج بل كانوا مع ذلك جماعة واحدة. نعم حسبك يا الله سبحانه وتعالى برحمن. Ini masih ayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa orang yang bersama Nabi? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Mereka keras terhadap orang kafir, namun kasih sayang terhadap sesama mereka. Ini jangan terbalik. Sama kayak di ayat yang tadi. Adillatin 'alal mu'minin wa izzatin alal kafirin. Jangan terbalik. Ya, jangan sama kafir. Ya, kita monggo Pak, permisi Pak, sama mukmin. Wah, galaknya luar biasa. Ingat ya, mukmin semenyimpang bagaimanapun dia, selama dia enggak murtad, dia masih punya keimanan. Sekadar iman dia kepada Allah, sekadar itu pula wala kita kepada dia. Ya, walaupun dia menyelisih kita. Walaupun dia menyisi kita. Ya, contoh yang real. Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Nah, ini saya selisihi akidahnya, asyarinya. Ya. Dan berbagai amal-amal yang beliau lakukan yang saya menyelisihinya. Dari bid'ah semacam. Murtad gak? Ada yang bilang dia murtad? Hah? Gak ada. Gak. Berarti ini masih punya iman gak? Masih punya iman. Sekedar iman dia kepada Allah, sekedar itu pula wala kita. Wala kita kapan kita tampakkan? Ketika dia konfrontasi dengan kafirin. Nah, paham kan? Kayak kemarin beliau itu dia apa? Diintimidasi karena ini benar ucapannya. Nyembah patung salib itu, nyembah jin benar. Di setiap berhala itu pasti ada setan di situ. Benar sekali. Itu beliau ngambil itu dari hadis. Orang kafir marah semua. Mencapnya penistaan agama. Loh, kita yang dengar kayak begini mesti marah. Enggak benar ini kafir. Loh, kok Ustaz Abdul Somad dibela? Wah. Terus gimana? Mau promosi kafir tadi? Hah? Mana iman? Ya. Ingat pembatal keislaman. Pembatal keislaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pembatal ke-8. Muawalatul munasaratul kufar alal mu'minin. Menolong orang kafir untuk melawan mukmin. Ini pembatal keislaman. Murtad, walau Syekh Al-Fauzan merincinya. Minimal kalau enggak murtad dosa besar. Ya. Di durus syarah Nawawi Indonesia Syekh Al-Fauzan merincinya. Kalau dia itu disertai dengan kecintaan, sebel sama si mukmin tadi. Dan suka mukmin tadi itu dikalahkan oleh orang kafir, maka dimurtad keluar dari Islam. Ya. Ini enggak main-main. Dirinci juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh bin Baz di Subul Salam. Nah, ini mesti ada penerapan dari teori-teori ini. Ini buku-buku kayak gini buat dipraktek. bukan buat teori aja. Teorinya begini, prakteknya nanti lain lagi. Ini ajaib. Ya. Karena beda manhaj. Langsung wah diperlakukan beda. Ini ngawur ya, ngawur ya. Ngawur. Saya sama sekali enggak nganggap ini mandat salaf. Orang itu bukan salafi mungkin. Ya. Mubtadi nyamar-nyamar. Dan grecokin. Apa yang tatanan telah dibukukan oleh para masyayikh, dijelaskan oleh para masyayikh, amburadul ketika praktek di lapangan. Hanya karena tendensius, pribadi, yang lain. Ini ngawur. Ini ngawur. Sampai-sampai ada yang lebih bela Ahok daripada gubernur muslim. Ya, subhanallah. Ya, ini kemana kepalanya? Kepalanya taruh di bokong, bokongnya taruh di kepala. Jadi mikirnya itu pakai bokong. Nah, ini Allah musta'an. Ngeri ini. Nah, ngeri. Ada. Sampai-sampai disebut Ahok ulil amri. Ini jahilnya. La ilaha illallah. Ya. Loh, yang ngomong ini rujukan. Rujukan. Ya, siapa itu namanya itu? Asli bumi ayu apa itu? Rujukan. Jahil minal juhala. Ya. Allah musta'an. Mana lagi berikutnya? Ya, mana lagi? Kemudian masih di ayatnya. Tarahum rukkan sujada, kau melihat mereka ruku sujud, ya bataguna fadla minallahi waridwan. Mencari karunia dan keridhaan Allah. Simahum alamah, tanda mereka fi wujuhi. Di wajah mereka min asari sujud, dari tanda-tanda sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat. Yang demikian mereka itu, permisalan mereka itu ada di Taurat. Jadi bagaimana ciri khas sahabat itu sudah ada di Taurat. Jangankan Rasulullah, di sahabat aja ada di Taurat. Ya, wal Injil, di Injil juga. Ya, kazar'in seperti tanaman. Akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunas. Fa'azarahu. Ya. Fastaghladha fastawa 'ala suqih. Ya. Yang tunas, maka tunas itu fa'azarahu, menjadikan tunas itu jadi kuat. Fastaghladha, jadi keras. Fastawa 'ala suqih, dia tegak di atas pokoknya, dakarnya. Yu'jibuz zurra, mengagumkan petaninya yang menanamnya. Itu Rasulullah yang mentarbiah para sahabat. Ya kita bihumul kufar, untuk membuat jengkel marah orang-orang kafir. Makanya kata Imam Malik bin Anas, siapa yang jengkel marah kepada sahabat maka dia kafir. Kenapa? Ayat ini menunjukkannya. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amil salihat, dan Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman beramal saleh, minhum maghfiratan wa ajran azima. Yaitu mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Waqad wasafahumun Nabi SAW biqaulih, dan Nabi SAW telah mensifati mereka dengan sabda beliau, masaluhum ka masalul mu'minin ya fitawadihim, permisalan mu'minin dalam hal saling mencintainya, watarahumihim dalam hal saling menyayanginya, wata'atufihim, sama ini, saling mengasihinya. Kama salil jasadil wahidi, seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu udhun, apabila ada udhun, satu anggota tubuh yang ishtaka, mengeluh sakit. Tada'a sairul jasadi, maka seluruh jasad akan memanggil. Bisahari, untuk tidak bisa tidur, begadang, humma dan panas demam. Dan Nabi juga sebagaimana sabda Nabi, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani, seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti satu bangunan. Ya subdu ba'duhu ba'don. Ya. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabihi, dan beliau syabbaka begini nih, apa namanya nih? Menjalin-jalin jari jemari beliau kemudian disatukan. Nah, syabbaka. Ya. Wa hakadha kana hadhihi al-ummah, ini udah dibaca belum? Udah ya? Dan demikianlah wa hakadha kana salafu hadhihi al-ummah, salaf dari umat ini, minas sahab dari kalangan sahabat tabi'in dan generasi terbaik, mereka mutamassikin, berpegang teguh bihadal manhaji ar-rabbani, di atas manhaj rabbani ini. Amilin, mereka mengamalkan bihi fi umuri hayatihim kuliha, mengamalkan ini semua dalam semua aspek perkara mereka semuanya. Lidzalika indama hadatsatil fitnatu, oleh karena itu ketika terjadi fitnah, wa hasala ma hasala, dan terjadilah dari apa yang terjadi, minal qital, berupa peperangan bainahum, di antara mereka. Inilah perselisihan yang terjadi di generasi terbaik, enggak main-main. Perselisihannya itu apa? Qital, peperangan. Ya. Di perang Jamal, ya, Nahrawan, antara siapa? Ali dan Muawiyah. Antara Ali dan Muawiyah. Abu Musa al-Ash'ari di pihak Muawiyah. Ya, kemudian ya, Amr ibn Yasir di pihak Ali. Ini ngeri ya, fitnahnya. Kita enggak mungkin pro kontra kepada keduanya. Kita pro keduanya. Kita enggak mungkin pro sini kontra sana, enggak mungkin. Ali kita katakan radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu. Ali Amirul Mukminin, Muawiyah Amirul Mukminin. Enggak ada kontra-kontraan kita, pro keduanya. Enggak boleh kita katakan menurut saya yang benar adalah ini keliru, ini kesalahan. Enggak bisa. Kata Ibn Abil Is Al-Hanabi di Syarah Aqidah Tahawiyah, Allah sudah menyelamatkan kita dari kancah fitnah perang. Kita enggak ikut di situ. Kalau kita ikut kan ngeri. Ya. Maka selamatkan pula sekarang lisan Anda dari kancah fitnah ikut-ikutan. Itu kan yang terjadi di antara keduanya itu karena adu domba. Ya, sebagaimana diceritakan oleh para sejarawan. Misal yang dikatakan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya dari kalangan para ulama ahli tarikh yang menjelaskan ketika Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu terbunuh oleh kepungan Khawarij, demonstran yang datang dari Mesir, dari Kufah, Basra, negeri-negeri fitnah ini. Negeri-negeri fitnah. Dari Siprus. Mereka ini baru masuk Islam, enggak tahu keutamaan Utsman. Disangka dia Utsman sebagai pemimpin seperti pemimpin mereka di masa jahiliyah. Dia enggak tahu yang Nabi Malaikat Jibril alaihi wassalam malu kepada Utsman. Dia enggak tahu. Jibril aja malu ke Utsman. Rasulullah SAW malu ke Utsman. Rasul punya putri nikah sama Utsman, putrinya wafat, ada putri lagi dinikahin sama Utsman. Enggak ada putri lagi. Enggak ada putri lagi. Meninggal dulu ya. Meninggal dulu. Ya. Jadi benar-benar mantu dambaan. Kayak Pak Majid. Mau tahu harus meninggal dulu. Yang ini ya. Oh. Yang begitu. Yang mana? Yang mana orang yang suka ketambun bawa motor. Oh, kenapa dia? Kemarin foto itu apa sih? Oh, itu. Udah kapok dia udah. Mana lagi tadi? Ya. Nah, cerita lagi tadi masih di cerita Utsman. Ini penting ya. Ketika Utsman dikepung 40 hari, apa demonstran? Ada fitnah ya. Dikabarkan bahwasanya ke penduduk Mesir Utsman apa namanya menghinakan Ummahatul Mukminin. Istri-istri Nabi, janda istri Nabi. Dikisahkan Utsman KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dia ngangkat saudaranya jadi ini jadi itu. Dia ngangkat saudaranya tuh Muawiyah jadi gubernur di Syam, nepotisme. Segala macam, sehingga timbul amarah dan berbondong-bondong demonstran mengepung rumah Utsman, dibunuh akhirnya Utsman radhiyallahu anhu sebagai orang yang syahid. Dibunuh oleh para Khawarij. Iya dan tidak. Nah, setelah Utsman terbunuh, maka tidak ada pemimpin. Datang hari Jumat. Hari Jumat udah biasa yang jadi imam, jadi khatib itu adalah pemimpin. Makanya kalau antum baca buku-buku akidah, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat sholat apa sholat Jumat bersama pemimpin, karena waktu itu yang jadi khatib adalah pemimpin. Semua orang matanya tertuju ke Ali. Ingat ketika peristiwa wafatnya Umar bin Khattab. Ketika Umar wafat, Umar menulis wasiat, pilih salah satu dari 5 orang. 5-nya ini adalah Ashabul Badr. Ya. Abdurrahman bin Auf, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian 2 di antaranya Utsman dan Ali. Ketiganya mundur, sisa Utsman dan Ali. Akhirnya dipilihlah oleh Ashabu Syura yang dipimpin oleh ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf saat itu Ali, apa? Utsman. Semua mata tertuju ke Ali. Berita belum nyampe ke Syam, yaitu ke Muawiyah. Gak ada WhatsApp waktu itu. Kalau ada WhatsApp dikabarin, Utsman dibunuh. Nyampe beritanya itu lambat. Sehingga Muawiyah yang dia menjadi keluarganya Utsman marah menuntut balas. Dia yang berhak mengkisos, karena dia adalah walinya Utsman, keluarganya Utsman, ingin menuntut agar sang pembunuh ditegakkan kisos. Enggak ada maaf. Maka pasukan Muawiyah datang dari Syam ke Madinah. Di Madinah dalam keadaan Ali sudah disuruh khutbah. Dalam artian Ali naik jadi khalifah. Akhirnya selepas Jumatan berbaiatlah mereka semua. Pasukan Muawiyah datang ke Syam. Dalam keadaan Ali sudah dibaiat jadi khalifah. Utsman Muawiyah enggak tahu. Muawiyah taunya kosong tampuk kekuasaan. Dan Muawiyah mau menuntut balas karena sudah tahu mereka adalah demonstran dari Mesir dan dari Kufah. Dan demonstran itu masih berkeliaran di Madinah. Muawiyah tahu dan Muawiyah ingin mengeksekusi, menangkap mereka satu-satu. Ingin dipenggal palanya satu-satu. Kalau begini berarti urusannya siapa? Ali, karena Ali pemimpin. Ingat ya? Nah, ketika Muawiyah ingin menangkap mereka, Ali mencegah. Ini Pak wewenang saya. Dan demonstran ini ngomporin, oh itu dia bugot ini. Muawiyah merasa gak tahu kan. Akhirnya dikomporin dan terjadilah perselisihan. Muawiyah kembali ke Syam dalam keadaan sudah terjadi apa? Perpecahan. Radhiyallahu anhu. Ya, barakallahu fikum. Tapi perpecahannya gak kayak kita. Walaupun kayak gitu, Muawiyah ditanya tentang sebuah permasalahan, ini dikutip oleh Imam Malik di Al-Muwatta. Ya. Muawiyah pernah ditanya oleh sebuah permasalahan, Muawiyah bingung. Muawiyah tahu yang alim adalah Ali. Maka Muawiyah ya, menulis surat ke Ali. Nanya masalah itu ke musuhnya. Coba kalau kita sekarang. Oh enggak. Udah ditahdir kok. Iya, iya enggak? Enggak mau. Ya. Nah, perhatikan kata Syekh berikutnya. Kata Syekh Shalal Fauzan. Lidzalika indama hasalatil fitnatu wa hasala ma hasala minal qitali bainahum lam yukaffir ba'duhum ba'dhon. Sebagian mereka tidak mengkafirkan sebagian yang lain. Karena enggak ada wujud kekafiran di lawannya masing-masing, enggak ada. Maka mereka profesional. Ya. Enggak ada kekafiran enggak disebut kafir. Ya. Wala fasaqa ba'duhum ba'da. Sebagian mereka tidak memfasikan sebagian yang lain. Enggak ada kefasikan. Mau dibilang apa? Enggak ada yang berzina, enggak ada yang mencuri, enggak ada yang minum khamar satu sama lain. Enggak ada yang mau ya apa ya? Wala badda'a ba'duhum ba'da. Dan sebagian mereka tidak membid'ahkan satu sama lain. Apa wujud bid'ah yang ada sehingga mau dilontarkan untuk dijadikan sebagai acuan untuk tahdir misalkan? Apa bid'ahnya apa? Profesional mereka. Enggak ada. Ya. Bal ma'aqtitalihim, bahkan walaupun bersamaan dengan adanya peperangan di antara mereka, wa masyajara bainahum, maupun perselisihan yang ada di antara mereka, ya, kanatil ukhuwatu baqiyatan. Ukhuwah itu tetap ada. Persaudaraan tetap ada. Oleh karena itulah Muawiyah tetap bertanya kepada Ali bin Abi Thalib permasalahan fikih. Falam yakunu yatabazun. Yatanabazun, mereka tidak pernah yatanabazun. Ya. Yatanabazun itu kayak walatalbisu bil alqab. Ya. Walatalbisu bil alqab itu ya. Apa? Memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. dijuluk-juluki dengan gelar-gelar yang buruk, bitakfiri, dengan mengkafirkan, wa tafsiki wa tabdhi', ya, dengan memfasikkan, membid'ahkan. Nah, ini mereka tahu konsekuensinya. Enggak ada wujud kekafiran, tidak dikafirkan. Enggak ada wujud kebid'ahan, enggak dibid'ahkan. Ya. Karena Nabi bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir," ya. "Man qala rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Kalimat kafir itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ya, yang Syekh Albani menyatakan ketika mengomentari hadis ini, gitu juga, demikian pula dengan yang membid'ahkan. Ya, siapa yang nuduh orang lain bid'ah, kalau orang lain tersebut ternyata bukan ahli bid'ah di sisi Allah, maka yang nuduh jadi ahli bid'ah. Ya, kata Syekh Albani gimana? "Man badda'a musliman fa imma ayyakuna hadzal muslimu mubtadi'an wa illa fa huwa al mubtadi'." Ya, barang siapa yang menuduh muslim sebagai ahli bid'ah, maka jika muslim tersebut ahli bid'ah, maka dia ahli bid'ah. Tapi kalau bukan, maka yang nuduhlah yang ahli bid'ah. Nuduh orang lain manhajnya bermasalah, ternyata di sisi Allah manhaj orang tersebut enggak bermasalah, maka dialah yang nanti akan bermasalah. Nuduh orang lain murji'ah, orang tersebut enggak ada wujud murji'ah, maka dia nanti akan jadi murji'ah. Nuduh orang lain khawarij, orang lain tersebut enggak ada wujud khawarij, maka dia yang jadi khawarij, dan seterusnya. Ya. Kecuali memang ada secara zahir. Ya, secara zahir ternyata setelah diteliti enggak seperti itu enggak masalah. Para ulama pun demikian. Ya. Para ulama demikian. Menghukumi secara zahir bukan secara batin. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, ini maka enggak main-main ini. Ya. Dipikir ini perkara ringan kali ya. Mengatakan orang lain murji'ah, khawarij, manhaj bermasalah, ini berat. Maka kita katakan sesuai dengan zahirnya. Zahirnya ada irja dan itu mengarah ke irja, zahirnya ada khawarij, itu ada khawarij. Nah, itu kita katakan. Ya, berdasarkan zahirnya. Dan tahu dari mana berdasarkan zahirnya? Ilmu, bukan perasaan. Ini pakai perasaan juga kadang-kadang baperan. Nah, gak cocok ini kalau dia bawa perasaan. Ya. Ini enggak bisa. Mesti pakai ilmu. Enggak pakai perasaan. Dan bukan ikut-ikutan. Ya, bukan ikut-ikutan. Enggak boleh ikut-ikutan. Mana berikutnya? Fa makana yasbi ba'duhum ba'da. Maka tidak ada sebagian mereka yasbi, saba yasbi, menyandra. Ya. Tidak ada di antara mereka yang menyandra sebagian yang lain. Wa ma takallama ahadun fi aqidatil akhari wa dinihi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang takallama, takallama di sini, takallama fi di sini maksudnya mencela. Mencela akidah mereka atau agama mereka satu sama lain. Bal kanu ikhwatan, bahkan mereka semua bersaudara, mutahabbina, saling mencintai. Ya, fi ma bainahum, sesama mereka. Bal indama dhaharat, bahkan ketika nampak muncul usulul firqi. Usul di sini kita artikan induk-induk dari firq, firqah-firqah. Ya. Al-mukhalafati, yang menyelisihi ila ahli sunnah wal jamaah, semisal khawarij, rafidah, qadariyah, murji'ah. Khalafu hadhil firqah, maka mereka semua kurun mufaddalah ini menyelisihi firq, kelompok-kelompok tersebut. Walam yatru hadzal manhaj, mereka tidak meninggalkan manhaj ini. Balkanu ma'adhalika jama'atan wahidatan, bahkan mereka yang ketika berselisih antara pro Ali pro Muawiyah, ketika muncul firqa-firqa yang sesat, mereka menjadi jamaah yang satu, mengingkari itu semua. Ya, kama wasafahum Nabi SAW, sebagaimana yang disifati oleh Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min amin ummati. Ini sudah dibaca? Oh, belum dibaca ya. Ya, coba dibaca di sini. Siapa? Suheri, Pak Suheri. Mau berangkat kerja. Ya. Ayo. Walam yatruk hadzal manhaj. Kama wasafahu Nabi taibatun. Bagaimana Nabi SAW mensifati mereka? Ya. La tazalu ta'ifatun. Akan senantiasa ada ta'ifah. Sekelompok orang yang min umati, dari kalangan umatku. Ya, yang mereka alal haqqi, tetap berada di atas kebenaran. Zahirin. Mereka ya, ditolong, menang. La yadurruhum man khalafahum. Orang-orang yang menyisih mereka tidak membahayakan mereka. Wala man khadalahum. Ya. Maka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyisih mereka dan membiarkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang nanti keputusan Allah. Wahum ala dzalik. Mereka tetap dalam keadaan demikian. Amiri Nabi Kaulihi Sosalam, ini dalam rangka mengamalkan sabda Nabi Sosalam dalam akhbaru aniftiraqi hadihil ummah, ketika Nabi mengabarkan perpecahan umat ini ada salasin musabiina firqah, ya, menjadi 73 firqah, kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Kanu amirin, mereka mengamalkan sabda Nabi ini ketika mereka bertanya kepada beliau an hadihil wahidah, tentang siapa yang satu yang selamat itu. An-Najiyah, yang selamat. Man hiya, siapakah mereka? Maka Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Itu yang, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Yaitu di atas usul, akidah. Fakanu mutamassikin. Mereka berpegang teguh, bimakanu alaihi rasul SAW wa ashabuhu. Dengan apa yang ada pada Rasul, dijalankan oleh Rasul dan para sahabatnya. Wala yazaluna kadzalik, mereka senantiasa demikian bihamdillahi taala. Ya. Sekarang kita masuk halaman 9, alamatu ahli sunnati wal jamaah. Ciri-ciri, tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah. Nah, tafadhal. Dibaca Marwanto. Yadun fala yukaffiru ba'dhum ba'dha wala yufassiqu ba'dhum ba'dha wala yubaddihu ba'dhum ba'dha li anna hadhihi al-umura hiya simatul firaqi ad-dalati wa minha annahum amiluna bi wasiyati Nabi digasiati Nabi sallallahu alaihi wasallam man ya'is minkum fasyara ikhtilafan katsira wa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasidina wal mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu tasdid alaina binawajibi wa iyyakum wa muktasati al-umuri fa kanu ala hadha al-manhaji ar-rabbani mutamassikina bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu khulafa'i ar-rasidin wa manhaji wa Salafi as-salih. Wala yajaluna kadarika walillahi alhamdu. Hamdu. Walillahi alhamdu. Wa inna kanu wa in kanu qillatan illa annahum fihim al-barakatu wa fihim al-khayru. Fa kanu muttabi'ina liman hajjil muhajirina wal ansari bi ihsani. متماسكين بذلك آمنين بقوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم طيب dua lembar teman-teman. Dua halaman. Ya, tanda ahli sunnati wal jamaah, alamatnya. Alamatu ahli sunnati wal jamaah annahum yadun wahidatun. Ya, tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah, ciri khas mereka itu satu tangan, artinya mereka bersatu. Kalau ditanya ahli sunnah itu gimana sih? Ya satu, bersatu. Kalau ahli bid'ah itu berpecah-pecah. Ya, Khawarij itu ada sekian sekte. Ya, Qadariyah ada yang gulatnya pecah-pecah. Jabriyah juga. Ada yang Jabriyah Khalisah. Ada yang Jabriyah Mutawasithah. Jabriyah Tulen. Jabriyah Mutawasithah Asy'ariyah, Jabriyah Tulennya itu Jahmiyah. Ya. Syiah pun bertingkat-tingkat. Bahkan jamaah tabligh yang antum kira satu pecah Syuroh Alam sama Maulana Sa'ad. Enggak ngerti kan? Berpecah-pecah. Sepecah. Sampai PKS Ikhwani, PKS pecah. Dulu awal PK 98, 2004 ada S. 2009 pecah, ada namanya Forum Peduli Keadilan. FKP, Ustadz Daud Rosyid. Ya. Tahun 2000, berapa berikutnya? Kemarin-marin pecah lagi Gabi. Gerakan apa? Gerakan harapan? Arah baru Indonesia, Gabi. Ustadz Anies Mata. Ya. Lihat, Ikhwani, PKS pecah. Jemaah Tabligh pecah. Ahlu sunnah gak boleh ada pecah gara-gara radio lah apalah, gak ada kayak gitu. Apaan kayak gitu, jahiliyah kayak begitu. Ahlu sunnah itu harusnya bersatu ya. Sebagaimana dakwah para nabi ya. Al-anbiya'u ikhwah dakwatuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu ya, bersaudara. Dakwah mereka satu, ibu mereka aja yang berbeda-beda ya. Nah begitu juga mau radionya ini radio, dakwahnya dakwah tauhid. Mentahdir yang pertama ditahdir apa? Kesyirikan. Ini harusnya satu. Jangan gara-gara beda ustadz, beda radio, ya. Ini. Kalau gitu kita jadi apa? Pramuka dong. Gak peduli orang mau ngomong pramuka kayak mau apa kayak. Pramuka di sana senang, sini senang. Ya, mau radionya ini itu kayak selama dia di atas tauhid, tidak di atas kesyirikan, di atas ahli sunnah. Ya udah, kita satu. Tidak ada unsur irja, tidak ada unsur khawarij, tidak ada unsur qadariyah, jabriyah, mu'tazilah, jahmiyah, musyabbihah, enggak ada kayak begitu semua. Maka ahli sunnah. Ya, enggak ada urusan dia mentahdir ustaz saya, dia mentahdir saya, enggak ada urusan kayak gitu. Ya. Ini jahiliyah kayak gitu, pecah-pecah kayak gitu. Nah, di antara ciri khas Ahlussunnah, lihat nih, ini ajaib nih Syekh Shalih Fauzan. Alamatu Ahlussunnah wal Jamaah annahum yadun wahidatun. Ini cirinya ini. Ciri khas Ahlussunnah satu tangan, bersatu. Sebagaimana ciri khas Ahlul Bid'ah berpecah belah. Ya, jamaah tabligh yang antum kira kompak sejak masa Maulana Ilyas Maulana Ihsan. Maulana Yusuf dulu. Maulana Yusuf. Maulana Ihsan. Suruh alam sampai sekarang pecah. Antum pikir mereka satu, saya pikir oh ini di antara firqah yang one way. Ya, jamaah tablik nih. Ternyata pecah. Pecahnya itu gak tanggung-tanggung, berantem dan bunuh-bunuhan. Terekam kan sampai mati di Bangladesh. Kalau kita terpecah kayak gitu juga, ini menjijikkan. Ya, ini menjijikkan. Ini ngeri. Sampai-sampai gara-gara beda radio, seorang suami istri sama-sama Ahlus Sunnah, cerai. Cerai disuruh ustadznya. Udah kayak LDII. Udah kayak jokam. Ngaco-ngaco. Allahu musta'an. Ini enggak benar ini. Hah? Enggak benar. Enggak, ya. Saya ya dulu pernah terjebak kayak begitu. Tapi kurang lebih hampir 10 tahun silam 2008 berpikir ini kayaknya enggak benar kayak gini. Kayaknya enggak benar. Enggak benar ini. Mulailah jadi pramuka. Hadir saya sono, hadir saya sini. Syekh Abdul Razak Dauro hadir. Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i dulu di hadir. Syekh Muhammad Al-Imam hadir, bahkan itu salah satu guru. Hadir. Apa dulu? Belum ada rojak dulu. Atau sebelum ada rojak. Syekh Ali Hasan dulu belum ada rojak. Saya hadir. Saya ini saya itu hadir. Sampai orang-orang bingung. Antum di mana sih kakinya? Ya. Kakinya di mana sih? Ini kaki di sini. Pijakannya di mana? Di semua tempat yang ada Ahlus Sunnah. Itu baru 10 tahun. Sebelumnya sama kayak mereka-mereka. 10 tahun, artinya belasan tahun silam saya ikut-ikutan kayak begitu. Nah, baru 10 tahun silam, 11 tahun lah 2008. Berpikir ini enggak benar kayak begitu. Enggak benar kayak begitu. Ya, terjebak fanatisme enggak jelas. Ya, terjebak fanatisme enggak jelas, apalagi mulai muncul radio, TV. Waduh. Ya barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Ya. Mana? Oh iya. Falam yukaffiru ba'duhum ba'dan, sebagian mereka tidak mengkafirkan yang lain karena enggak ada wujud kekafiran. Wala yufasiku, enggak ada wujud kefasikan. Tidak saling membid'ahkan, enggak ada wujud kebid'ahan. Di anna hadil umurah ya simatul firqi ad-dhalalati. Karena perkara ini semua saling memfasikkan, membid'ahkan, mengkafirkan, itulah simahnya ahli bid'ah. Simahnya firq, kelompok-kelompok yang sesat, yang dhalalah, simah itu alamah. Ciri alamah khosoh, ciri khasnya ahli dhalalah. Orang-orang kelompok yang sesat. Minha di antara tanda ahli sunnah annahum amiluna bi wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerapkan wasiat Nabi SAW dalam sabda beliau, man ya'is minkum, barang siapa yang masih hidup di antara kalian, dalam riwayat yang lain, ba'di, setelah wafatnya aku, fasara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum, maka wajib bagi kalian bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiin, yang mendapat petunjuk min ba'di setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu alihah bin nawad, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa'iyakum wal muhdasati al-umur, dan hati-hati kalian dari muhdasati al-umuri, dari berbagai perkara-perkara yang baru dalam agama. Fakanu ala hadal manhaji ar-rabbani, mereka semua ahli sunnah di atas manhaj rabbani ini. Mutamassiki nabi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, mereka berpegang teguh di atas sunnah Rasul, was sunnati khulafaihi ar-rasyidin, berpegang teguh di atas sunnah para khulafanya Nabi, manhaj salafis saleh, manhaj salafus saleh. Wala yazaluna kadzalik, dan mereka senantiasa demikian, walillahil hamdu wa in kanu qillatan, walaupun mereka sedikit. Illa annahum fihim al-barakatu wa fihim al-khairu. Namun mereka ini, di dalam mereka ini terdapat keberkahan, terdapat kebaikan. Fakanu muttabi'in, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti liman hajil muhajirin wal ansar bi ihsan, mengikuti manhajnya muhajirin ansar ya dengan baik. Mutamassikina bidzalika, yang mereka berpegang teguh di atasnya. Aminina biqaulih, yang mengamalkan, mengaplikasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim. Ini ayat ini tentang muhajirin ansar sebelumnya, ya, tentang muhajirin ansar. Kemudian Allah akhiri cerita ini sebelum masuk ke cerita yang lain tentang munafikun. Ya, Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka muhajirin ansar. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ya, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di kalbu kami ada ghil, dendam terhadap orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Nah, besok berikutnya, min usuli madhabi ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip madhabnya ahli sunnati wal jamaah. Ya, hadal abakilah. Ini yang bapak ini bisa suruh, udah bisa suruh baca belum nanti? Hah? Abakilah. Prinsip ahli sunnati wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya kalbu mereka, arti selamat kalbu itu apa? Tidak menyimpan permusuhan, dendam, marah, jengkel terhadap sahabat, dan menjaga lisan mereka. Gak boleh mengamalkan hadis Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian celak sahabatku. Ini penting, ya. Ini penting. Maka orang-orang yang mencela sahabat Nabi, maka dipastikan ini secara mutlak dia bukan ahli sunnah. Dan tidak ada setelah Al-Quran, sunnah, Islam, wala kita yang diberikan totalitas tanpa alasan apapun selain kepada sahabat Rasulullah dan ahlul bait. Ya. Gak ada manusia yang kita mesti berikan loyalitas tanpa batas setelah kepada Allah, Rasulnya, Islam, kecuali kepada para sahabat. Pembelaan kita secara mutlak auto bela, yaitu kepada sahabat. Kalau kepada bapak kita sekalipun, tapi kalau bapak kita menyimpang, gak boleh dibela. Lihat, perhatikan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika mendengar kabar Rasulullah ingin membunuhnya, dia menawarin diri, saya yang bunuh wahai Rasul. Lihat, ketika Abu Ubaidah Amr bin Jarrah berjumpa dengan bapaknya di perang Badar, fight, tanding. Tanding, bapaknya bilang, anak durhaka kamu. Nah, tanding di situ. Karena bapaknya memerangi Islam. Dipenggal kepalanya oleh Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Dicela, puji. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, namun ternyata dia memendam cinta, kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, ya, jadi pembelaan kita, autobela, itu kepada sahabat. Ya. Kepada ustadz, enggak. Lihat, kalau ustadznya keliru, ya keliru. Ini autobela itu kepada sahabat. Ya. Kepada teman sepengajian, enggak bisa autobela. Autobela itu hanya kepada sahabat. Makanya masuk ke prinsip ahli sunnah. Contoh buku dasar yang menjelaskan hal ini. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Di Syekh Islam Ibn Taymiyah menjelaskan hal itu. Di antara prinsip ahli sunnah ialah menjaga kehormatan sahabat. Membela mereka, mesti. Ya, dari tikaman, tuduhan, keji para pendengki. Apakah itu Khawarij atau yang lainnya. Ya, atau Syiah. Ya, Syiah Rafidah yang paling banyak di sini. Nah, mana lah tadi? Ya. Wassalamatu qulubihim wa alsinatihim liikhwanihim almuslimin. Dan ciri prinsip Ahlussunnah adalah selamatnya kalbu mereka dan lisan mereka terhadap saudara mereka yang muslim fi ayyi waqtin wa fi ayyi makanin. Di setiap waktu, di setiap tempat, yaquluna daiman, mereka senantiasa mengucapkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, ya, saudara-saudara kami yang telah menduli kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladziina aamanu rabbana innaka raufur rahim. Itu ayatnya kayak tadi, ya. Amini nabi kauli nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaplikasikan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadhihi sifatu ahli sunnati wal jamaah al-firqatin najiyah. Ini sifat ahli sunnati wal jamaah, yang itulah firqatin najiyah. Annahum sa'iruna ala hadal manhaji. Mereka berjalan di atas manhaj ini. Yuwali ba'duhum ba'duh. Saling berwala, loyal. Sebagian mereka satu sama lain. Ya, wa ya'lafu ba'duhum ba'duh. Saling senang. Ya'laf itu ramah, senang gitu. Saling suka sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa yarhamu ba'dhum ba'dhah. Sebagiannya merahmati sebagian yang lain. Wa yuqiru ba'dhum ba'dhah. Saling memuliakan, menghormati satu sama lain. Ya annahum jasadun wahidun wa bunyanun wahidun wa ummatun wahidatun. Karena mereka bagai satu jasad, satu bangunan, satu umat. Yughiru ba'dhum li ba'din. Ghara yughiru roboh. Yugoru dirobohkan maksudnya. Ya, sebagian mereka dirobohkan, ya sebagian yang lain roboh juga. Wa yahtarimu ba'dhum ba'dhah. Sebagian mereka memuliakan sebagian yang lain, menghormati sebagian yang lain. Wa hadhil umur hiya simatu ahli sunnati wal jamaah. Inilah perkara yang menjadi ciri khas ahli sunnati wal jamaah. Nah, lihat berikutnya. Asaru zuhuril firqi ad-dhalati. Ya. Atar pengaruh zuhur munculnya firqoh-firqoh yang sesat. Ah, antum siapa namanya? Raihan. Tafadhal Syekh Raihan. Al-mukhalafatu mudha'afatin qabihatan. Mudha'afatin jamak munasalim, dia mansub na maf'ulun bih. Qabihatan na'at. Na'atnya beda ya, tandanya fathah. Kalau mudha'afat jamak munasalim tandanya kasrah. Terus mudha'afatin qabihatan wa ifrazatin. Ini salah tulis, harusnya ifrazat. Hah? Ifrazat harusnya gitu. Ada alifnya lagi. Ada alifnya. Karena kalau ini enggak ada artinya, ifroz itu enggak. Ya. Kalaupun mau ditambahin itu afroza yufrizu ifrozan. Ya, kalau di ada ta ya dikasih namanya jamak munasalif itu kan jamak bi ziyadah alif wa ta. Ya ada alifnya harus istirham saya. Ya. Nah, gak boleh taklid, jangankan kepada orang, pada buku aja gak boleh. Karena ini percetakan. Nah, gitu. Ya, ini percetakan. Wa ifrazatin. Terus lanjut. Tadi belum sayi'ah, apa bacanya? Sayi'atan. Nah. Atharat ala kathirin minan nasi, fatakatharu biha. Ini atharat, memberikan pengaruh ya. Atharat ala kathirin minan nasi, fatakatharu biha. Watawarathuha, wasaru yab'athunaha, wayub'athunaha. Wayub'athunaha, terus? Wasaru yab'athunaha, wayumshirunaha. Wayumshirunaha. Wayumshirunaha fi kulli waqtin nahma, wa tatlahu mafursa. Furso apa? Furso. Ini kita bacanya semua dibaca harakatnya. Biar yang lain dapat faedah. Dzalika biimla, dzalika biimla'in min syayatin, min syayatinal jinni wal insi. Syayatini. Min syayatinil jinni wal insi. Wa hadza khatruhu 'azimun, li'annahu khatruhu, wa hadza khatruhu 'azimun, li'annahu yaqdi 'ala wahdatil ummatil islamiyyati. Wamin hadhihi al-mudha'afatil qabihati wal ifrazat. Ah, tuh ada alifnya sekarang. Terus li hadhihi al-firaqid dallati zahiratu tabdidi wa tafsiki wa takfiri yanshuruha man warathahu min atba'ihim bal hiya aslu manhajihim. Nah, maksudku. Baik. Jazakallahu khairan Syekh Rehan. Cakap bacanya. Sama dulu belajar sama Nur bareng sama disiapin sendiri. Disiapin sama jokam buat jadi dai. Itu berkhianat ini. Udah disiapin buat jadi dai mereka. Udah bubar sekarang. Udah bubar. Iya, enggak apa-apa, itu mesti itu. Itu melenceng, bukan khianat itu. Melenceng semua saat. Itu bukan khianat namanya. Kalau khianat itu semuanya tercela, enggak ada kebaikan. Ya. Mana tadi? Innama dhaharat dhaharatil firaqu al mukhalafatu. Ketika muncul kelompok-kelompok yang menyimpang, menyimpang, menyelisih ahli sunnati wal jamaah, nataja, maka hal ini melahirkan adzalik, dari penyimpangan ini mudha'afatin. Mudha'afat, komplikasi, penyakit. Maksudnya apa? Ya. Melahirkan apa? Mudha'afat itu kan komplikasi penyakit. Artinya melahirkan penyakit-penyakit kronis yang banyak, yang qabihatan, yang sangat buruk. Wa ifrazatin sayyi'atan. Ya. Dan ya, apa namanya? Ifrazat itu kan masdar dari afraza yufrizu. Menyembunyikan. Dan apa? Sesuatu hal yang tersembunyi, yang sangat buruk. Ya. Atharat 'ala katsirin minan nas. Akhirnya ini memberikan pengaruh kepada banyak orang. Fata'atsaru biha. Mereka pun terpengaruh dengannya. Watawarasuha. Dan mereka saling mewarisinya. Wasaru yabasunaha wa yansurunaha fi kulli waqtin. Dan akhirnya mereka ya yabasunaha. Mereka kemudian mengutusnya, artinya mensiarkannya, wayansuruna, menyebarkannya di setiap waktu, mahma watat lahum al-fursat. Watat itu fiilnya wata ya. Nah, bagaimanapun di kesempatan tersebut, bagaimanapun kesempatan itu, peluang itu ada, mereka sebarkan. Dzalika bi imla'in min syayatinil jinni wal ins. Yang ini adalah bagian dari imla. Imla itu masdar ya, amla yumli, amla yumli, mendiktekan. Artinya ini adalah bagian dari doktrin min syayatin, ya, dari setan-setan jin dan setan manusia. Ya, wa hadza khatruhu 'adzim. Dan ini bahayanya sangat besar sekali. Ya. Syayatin itu bukan jamak mudzakkar salim tadi ya. Dia wazan sigh muntahal jumu' mafa'il. Ya. Majrur bil fathah, tapi karena ada al ya, bil kasrah. Baik. Li'annahu yaqdi ala wahdatil ummati al-islamiyah. Ya. Karena ini akan membinasakan, yaqdi akan memecah, membinasakan, menghancurkan persatuan umat Islam. Wa min hadhihi al-mudha'afati al-qabihati. Maka di antara komplikasi penyakit yang buruk ini, ya, dan juga ifrazatis sayyi'ah, dan yang tersembunyi yang buruk ini, lihat yang firaq ya ad-dalalah, dari karena munculnya firqah-firqah yang sesat ini, yaitu dhahiratu tabdi', fenomena saling membid'ahkan, wa tafsik, saling memfasikkan, wa takfir, saling mengkafirkan. Yang syuruha man warasahum, yang disebarkan oleh orang yang mewarisi dari mereka, min atba'ihim, dari pengikut mereka, oleh para pengikut yang mewarisi dari ahli bid'ah tadi. Ya, bal hiya aslu manhajim, bahkan inilah landasan prinsip manhaj mereka. Ya. Nah, berikutnya para fi tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam wa ala sunnati assalamualaikum min hadhil amrad wa alamatul mukhalaf wa alamatul mukhalifin lahum ittisabuhum bi hadhil amrad al-khamisati al wabaiyati al wabaiyati allati hiya at-tabdi'i allati hiya at-tabdi'u bahwa alatiyah tabi'u wa tafsiku wa takfiru wal istigolu biha mahma tatawulu zaman mahma tatawala tatawala zaman zaman wa mahma tanwa'at tanawa'atil asalib kunaka may yab'asu min hadil apati wal Aubiata. Min hadhihi al-abadi aubiata. Aubiata. Wa manhaj al-firaqi ad-dalati. Li'anna manhaj ahli sunnati wal jama'ati. Wal ibtida'u. Ibtida'u. Ibtida'u. An hadhihi al-umuri al-mazlumati. Wa tafaqquhu. Bidillahi ajza wa jalla wa tamasuku bima fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa salamatu qulubihim wa alsunatihim li salafi hadhihi ummati wa li ikhwanihim al-mu'minina. Nah, maka alamatu ahli sunnati wal jamaah, maka tanda ahli sunnati wal jamaah ialah salamatu min hadhil amradi, selamat dari semua penyakit-penyakit ini. Ya. Alamatul mukhalifina lahum, dan tanda-tanda orang yang menyelisihi mereka, menyelisihi ahli sunnati wal jamaah, tandanya apa? Ittisabuhum bi hadhil amradi al-khabisati. Mereka memiliki sifat dengan penyakit-penyakit ini. Ya, saling membid'ahkan dan seterusnya. Al-wabaiyati, yang sudah mewabah, merajalela, alati hiya at-tabdi wa tafsik wa takfir, saling membid'ahkan, mengkafirkan, memfasikkan. Ya, pada hal-hal yang tidak ada bid'ah, tidak ada kefasikan, tidak ada kekafiran pada lawan yang dia tujukan kalimat-kalimat tersebut. Wal istighalu biha, menyibukkan diri dengannya, mahma tatawwala zaman. Ya ini. Dan menyibukkan diri, sibuk dengan itu, ya, sibuk dengan hal tersebut, walaupun zaman itu sudah tatawala, sudah sudah berlalu-lalu, terus saja itu terus. Wa mahma tanawwa'at al-asalib, ya, walaupun uslubnya ini berbeda-beda, beraneka ragam, ya, metodenya. Wa hunaka man yabasu hadhihi al-afati al-abwi'ah. Abwi'ah jamak dari wabak. Ya, jamak dari wabak. Dan ternyata ada orang yang menyebarkan penyakit dan wabah ini. Ya, wa manhajil wa kemudian wa manhaj al-firqi ad-dhalati, yang menyebarkan manhaj sekte-sekte yang sesat ini. Ya, li anna manhaj ahli sunnati wal jamaah, karena manhaj ahli sunnati wal jamaah adalah wal ibtiadu min an hadhil umuri al-madhmuma, menjauhkan diri dari semua perkara yang tercela ini. Ya. Wa tafaqquhu fi dinillah, ahli sunnah sibuk tafaqquh fi din, belajar kajian, kitab, ilmu alat, itu ahli sunnah. Ya. Wa tamassuku bima fi kitabillahi wa sunnati rasulih, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah rasulnya. Salamatu qulubihim, selamat kalbu mereka, wa alsinatihim, dan lisan mereka, lisalafi hadil ummah, terhadap mencela salaf umat ini, wa li ikhwanihim al-mu'minin, dan selamat lisan dan hati mereka terhadap kaum mukminin. Idzalika qala. Ba, jumakir. Qala Rasulullah ta'ala, wa idzalika qala Allah 'azza wa jalla fi haqqihi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum ba'dhum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu, ulaika sayarhamuhum Allah inna ma ya'zuuna. Wabil awalim amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkari an nahyu 'an tanbi'i wa tahdhibi wa tahdhibi li ghairi haqqin fa hum yanhauna 'an dhalika wa yahduna minhu wa shawarahum ash-shawiru huwa al-'amalu as-salih ya'muruna bihi wa yaf'alunahu wa yatafaqquna fihi hadha 'amaluhum wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata yanfa'una anfusahum wa yanfa'una ghairahum wa yuti'una Allah wa rasulahu. ومن أعظم طاعة الله ورسوله أنه يحثنا على الاتباع على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى تآله وتآخي كتابه، لأن المؤمنين جعلهم الله إخوة كما قال فأصبحوا بنعمة إخوة. وقال إنما المؤمنون إخوة فقوة الإيمان عندهم أوثق من قوة النسب فهم محافظون على هذه الحقوقة وهذا منهج أهل الإيمان. أما أهل النفاق ففيهم الفراق الضالة وصفاتهم كما قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويحفظون على الديانة نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فصفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما. Tadi ada yang saya mau ingetin atau sudah ngebut tadi. Wa yuhadziru, bahkan bukan yahdzuru. Bukan yahdzar, tapi yuhadziru. Ya. Tahdzir. Tahdzir maksudnya memperingatan. Lidzalika Allah taala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum auliya'u ba'd. Mukmin itu mukminat, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, mereka amar ma'ruf nahi munkar, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, taat pada Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah, yang Allah akan merahmati mereka. Inna Allah azizun hakim. Allah Maha Aziz, perkasa, hakim lagi Maha bijaksana. Wa min a'dhamil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, maka di antara amar ma'ruf nahi munkar yang terbesar adalah an-nahyu 'anil tabdhi' wa tafsik wa takfir bi ghairi haqqin. Ya, melarang, mencegah orang lain untuk saling membid'ahkan, memfasikkan, mengkafirkan tanpa hak. Ya. Kalau hak, iya. Semisal ada orang mengkafirkan orang yang sedekah laut memberikan makanan kepada Nyiroro Kidul, ini hak. Kenapa? Karena dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang tanpa hak itu apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka itu khawarij. Kalau mengkafirkan syirik akbar, muwahid, ahli sunnah. Ya, taibar kalau fikum. Nah, kita bid'ahkan Jahmiyah, Mu'tazilah, kita bid'ahkan Asy'ariyah, kita bid'ahkan firqo-firqo yang dolah, itu hak. Yang enggak hak membid'ahkan orang-orang yang tidak ada kebid'ahan di situ. Ya. kita bid'ahkan Asy'ariyah, karena Asy'ariyah berpendapat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah tidak punya sifat istiwa di situ. Ya, karena maknanya ada istaulah. Loh, ini kan syubhat jahmiyah. Syubhat jahmiyah. Mereka mengingkari semua sifat, hanya 20 itu pun setelah mereka gabungkan dengan Maturidiyah. Aslinya mereka enggak 20, itu gabung sama Maturidiyah. Ya, awalnya 6 7 kemudian 13, udah itu aja. Gabung sama Maturidi jadi 20. Ya. Walau kita katakan Jahmiyah sama Asy'ariyah, ya mending Asy'ari. Ya, barakallahu fikum. Nah, mana lagi? Wayuhadziruna minhu. Ya. Mereka memperingatkan dari hal itu. Wa syaghalahum asyagilu. Asyagil, ya. Yaitu amal soleh menyibukkan mereka. Asyagil yaitu amal soleh. Amal soleh menyibukkan mereka. Jadi mereka kerjaannya beramal. Di antara beramal, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, mengamalkan ilmu. Jadi kalau mengkafirkan, membid'ahkan itu sambil lewat. Ada kekafiran, kafirkan. Ada kebid'ahan, bid'ahkan. Udah sambil lewat. Bukan itu jadi prinsip dakwahnya. Tiap hari ngocehnya itu aja. Kafir, kopar, kafir. Bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Sampai bid'ah katanya. Nangam, bid'ah katanya. Itu aja bid'ah, bid'ah terus. Ya sibuk. Ahlus sunnah wal jamaah disibukkan dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan amal ilmu, menuntut ilmu, mendakwahkan ilmu. Udah itu aja. Ya. Walau benar membid'ahkan, mengkafirkan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan mengkafirkan bagian dari tauhid. Ya. Tapi sambil lewat aja. Sambil lewat. Sambil lewat. Ada kekafiran, kafirkan. Ada orang yang ngomong, ya, enggak apa-apa sambut Dewi Sri ketika panen padi, nadron, enggak apa-apa Dewi Sri sambut. Kafirkan, berarti dia membenarkan berhala. Dewi Sri itu togut, jin setan yang disembah oleh agama sebelah. Ya. Kayak gini baru, habis itu kan dia enggak muncul tiap hari, ya enggak? Masa si Goiru Said tersebut, ya, Goiru Akil tersebut muncul tiap hari? Kan gak muncul tiap hari. Ya, kalau dia muncul tiap hari baru. Ya, sekilas saja kapan dia muncul, nah, kafirkan. Ya. Gak masalah, kita kafirkan pada hak-hak yang itu hak. Justru gak mau kafirkan ini muskilah. Muskilah. Nah, ini gak berarti gak ngerti apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu pembatal keislaman? Gak paham. Nah, bukan begitu Ustaz Marwanto? Tapi mana lagi? Ya muruna bihi wa yaf'aluna. Ya. Mereka memerintahkan tersebut dan mempelajarinya. Wa yaf'aluna dan mengamalkannya. Wa yatafaqahuna, mereka mempelajarinya. Hada amaluhum, ini cuma aktivitas ahli sunnah. Yuqimuna shalawatuna zakah, itu aktivitas yanfa'uhum an yanfa'una anfusah. Ya. Yang memberikan manfaat untuk diri mereka. Wa yanfa'una ghairahum, juga memberikan manfaat untuk orang lain. Wa yuti'una Allah wa rasulah, taat pada Allah dan rasulnya. Ya. Wa min a'dhabi ta'atillah wa rasulih, dan diantara bentuk ketaatan terbesar kepada Allah dan Rasulnya adalah annahum yahussun, mereka menganjurkan, memotivasi alal ijtima' untuk bersatu di atas kitabullah wa sunnah rasulih ala ta'alufi, ya, untuk saling bersatu wa ta'akhi, saling bersaudara fillah, karena Allah. Bersatu itu karena Allah, bukan karena ada kepentingan. Ausaku urul iman alhubu fillah walhubu fillah walbughdu fillah walmualatu fillah walmuadatu fillah. Dan iman yang paling kuat cinta, benci, loyalitas, bermusuhan karena Allah. Itu karena Allah, bukan karena kepentingan. Ya. karena kaum mukminin ja'alahumullahu ikhwatan, Allah telah menjadikan mereka bersaudara. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara. Fal ukhuwatul iman indahum, maka persaudaraan mereka di sisi mereka, persaudaraan iman di sisi mereka, awsaku min ukhuwatin nasab, lebih berat, lebih kuat daripada ukhuwah berdasarkan nasab. Ya, misal seorang anak punya seorang punya abang kafir, walaupun nasab sama dia kafir, dia katakan ini cuma saudara biologis, tapi bukan saudara saya utuhnya. Ada orang nggak kenal dari mana, tiba-tiba muslim, wah masya Allah, anta ya akhi, panggilnya akhi-akhi aja. Ngutang ditagih, afwan ya akhi. Fahum yuhafiduna ala hadhil ukhuwah, maka mereka menjaga persaudaraan ini. Wa hadha manhaju ahlil iman, inilah manhajnya ahlul iman. Amma ahlun nifaq, adapun orang munafik, fihim firaqud dalah, ya, dan termasuk orang-orang yang sesat tadi, kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Fasifatuhum, maka sifat mereka kama qala Allah taala, sebagaimana yang Allah firmankan, al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd, munafik perempuan, lelaki dan wanita, sebagian mereka sama dengan sebagian yang lain. Ya amuruna bil munkar, oh terbalik, bukannya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna anil ma'ruf. Nah lo terbalik, dia amar munkar nahi ma'ruf. Terbalik ini. Ha? Wa yaqbiduna bi aydihum. Nah, ini terbalik ini mereka ini. Ha? Dan mereka menggenggam tangannya. Nasullaha fa nasiyahum. Mereka lupa pada Allah, maka Allah pun lupa melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Munafik mereka itu orang-orang yang fasik. Fasifatuhum ala aksi sifatil mu'minina tamaman. Maka sifat mereka benar-benar kontra, berlawanan seutuhnya dengan sifat mukminin. Sudah jam 8 ya. Insyaallah cukup dulu, nanti kita masuk ke halaman 14, dhahiratut tabdi wa tafsik wa takfir. Subhanallahi wa bihamdik, syadalah ila ilantas tafaqatu bina.